sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta. Ini telah tiada, ku hanya manusia tiada berdaya. Dialah yang kuasa segala galanya. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi sedang ku menyayangi.